إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang dimiliki oleh umat manusia terbagi menjadi tiga macam, tidak ada yang keempat. Yang pertama, zamanun madin, waktu yang telah lampau. Dan di sini umat manusia tidak ada satupun yang bisa mengembalikannya, karena sesuatu yang terjadi maka telah berjalan meninggalkan kita. Kemudian yang kedua, zamanul mustaqbal, masa yang akan datang. Ini pun tidak ada satupun di antara umat manusia yang mampu menjamin dia akan sampai pada masa tersebut ataukah tidak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, zamanul hadir, waktu yang kita hidup di zaman ini. Nah, pada zaman inilah merupakan masa yang penting untuk kita hidupkan hari-hari kita dengan amal-amal saleh demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia tidak abadi, akan datang suatu masa kehancuran dan hari kiamat. Begitu pula al-hayatu furs, kehidupan kita merupakan kesempatan. Dan kesempatan itu tidak kekal. Seorang hamba terkadang tidak menyangka tiba-tiba ajal menjemput dia. Betapa banyak orang yang duduk tidak bisa berdiri. Orang yang tidur tiba-tiba jasadnya dibawa ke liang kubur. Dan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min salat." Apabila manusia telah wafat, terputus seluruh amalannya kecuali tiga perkara saja: shadaqatun jariyah, sedekah yang berjalan, membangun masjid, musalla. Kaum muslimin bisa salat di sana, berzikir, membaca Al-Qur'an, mendengarkan kajian agama, terus mendapatkan transferan pahala. Membuat madrasah, pondok pesantren, panti asuhan untuk menyantuni anak-anak yatim, maka pahalanya terus diberikan kepada orang yang berinfak di jalan tersebut. Au ilmin yantafi'u bihi, atau yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dia sampaikan kebenaran, berdakwah sehingga umat manusia mengetahui mana yang benar, mana yang salah, sehingga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dia memberantas kejahilan menuju kepada cahaya Islam, sehingga dia mengerti mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid. Dan pahalanya terus berjalan kepada orang yang mengajarkan. Aw waladin salihin yad'u la, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua yang bermanfaat dan ayah ibunya di liang lahat. Sehingga kehidupan kita sekali lagi peluang, kerjakan kehidupan ini untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula al-faraghu fursa. Kita punya waktu luang. Ini merupakan kesempatan emas. Isi waktu luang apa dengan kebaikan? Sebelum datangnya kesibukan yang mana Anda tidak mampu untuk menjalankan amalan apapun. Begitu pula al-kafafu ni'mat. Kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak dan istri bisa makan dan minum, bisa meletakkan kepala istirahat, merupakan sebuah kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri. Sebelum datangnya kefakiran atau kaya yang berlimpah ruah yang membuat Anda lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amn wal istiqrar, begitu pula keamanan, ketenangan, ketenteraman di sebuah negara, satu tempat, satu kota, satu wilayah. Ini merupakan anugerah yang harus kita pelihara dan kita jaga. Sebelum datang sebuah masa di mana kita takut untuk keluar dari rumah karena khawatir atas keamanan anak-anak dan istri kita, sehingga kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri yang berkecamuk perang di dalamnya sampai saat ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada para anbiya, kepada umat manusia untuk senantiasa bergegas. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba saling mendahului. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan bergegaslah kalian menuju surga yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan yang luasnya sejauh langit dan bumi. Perintahkan kita untuk bergegas. Cari jalan pintu-pintu surga. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu para anbiya, mereka merupakan umat manusia yang paling banyak amalannya. Dan di antara para nabi yang paling semangat dalam menjalankan amal ibadah adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Berkata sahabat Ibnu Abbas, sepupu beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi Muhammad merupakan orang yang paling dermawan, orang yang paling nyaman, orang yang paling baik. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan kebaikan Nabi alaihi salatu wassalam semakin tampak. Semakin semangat beliau dalam menjalankan kebaikan. Kalau sudah masuk di bulan Ramadan. Wa kana ajwad minar rihil mursalah, kata Ibnu Abbas. Dan cepatnya Nabi di dalam menjalankan amal ibadah, semangat beliau lebih kencang daripada sepohan angin. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula Rasul kita memerintahkan kepada para sahabatnya dengan perkara ini. Berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian menjalankan amalan sebelum datangnya fitnah. Musibah, bala, bencana, ujian, cobaan, fitnah. Secara keumuman, kita ilahil muslim, ketika sudah datang bencana, musibah, fitnah tersebut seperti potongan malam yang gelap, tidak terasa, tiba-tiba datang. Dan kalau sudah fitnah tersebut diterobos, ujian tersebut disambar oleh seorang muslim, sudah terjangkit, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Maka seorang mukmin di pagi harinya dalam keadaan muslim beriman, tidak menunggu seminggu, sebulan, setahun. Di pagi harinya dalam keadaan mukmin, di sore harinya sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Kebalikannya, di sore hari dalam keadaan mukmin, di pagi hari sudah murtad. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya al-qalil. Karena dia telah menjual agamanya dengan kenikmatan dunia yang sedikit. Dan ini banyak kita lihat. Betapa banyak umat manusia yang menjual akidahnya, keimanannya, agamanya, Islamnya, demi sedikit daripada kenikmatan dan harta benda. Dan nasihat Nabi alaihi salatu wassalam diamalkan oleh para sahabat. Mereka adalah umat manusia yang paling bergegas dalam menjalankan amal ketaatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man asbaha minkumul yawma sa'ima. Siapa di antara kalian, wahai para sahabatku, yang pada hari ini dalam keadaan berpuasa? Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Aku, wahai Rasulullah, hari ini berpuasa. Pertanyaan yang pertama. Nabi alaihi salatu wasallam menambahkan dengan pertanyaan yang kedua. Man tabi'a minkumul yawma janazatan. Siapa di antara kalian yang mengiringi jenazah pada hari ini? Sekali lagi Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah mengiringi jenazah. Kemudian Nabi SAW menambah dengan pertanyaan yang ketiga. Wa man ada minkumul yawma maridan. Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit, menziarahi mereka? Tidak lain dan tidak bukan, Abu Bakar kembali mengatakan, ana ya Rasulullah. Aku wahai Rasulullah. Ditutup dengan pertanyaan yang keempat. Man at'ama minkumul yawma miskina. Siapa di antara kalian yang pada hari ini memberikan makanan, infak kepada fakir miskin? Tidak lain dan tidak bukan, orang yang sama mengatakan, ana ya Rasulullah. Aku wahai Rasulullah. Bayangkan para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau dalam keadaan berpuasa. Kemudian beliau mensolati jenazah. Bahkan mengiringi jenazah tersebut sampai masuk ke liang lahat. Dalam keadaan beliau menahan lapar dan dahaga di kota Madinah yang penuh dengan panas terik matahari yang amat sangat menyengat. Berat. Ditambah lagi. Setelah itu beliau menjenguk orang yang sakit. Memberikan nasihat kepada mereka untuk bersabar. Memperbanyak zikir istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan ujian. Ditambah lagi beliau berpuasa. Dan memberikan makanan kepada yang lain. Tidak bisa disamakan sedikit pun antara kita dengan mereka. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Majtama'a hadhil khisal fi imrin." Tidak terkumpul empat perkara ini pada seorang pada satu harinya, illa dakhala al-jannah. Kecuali dia masuk ke dalam surga. Allahu akbar. Allahu akbar. Pada satu ketika Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk mengeluarkan sedekah. Infak. Mengeluarkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Umar ibn al-Khattab, "Fawafaktu dhalika al-yawma lan 'indi." hari itu ketika Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk bersedekah, kebetulan Allah sedang mendapatkan rezeki, harta yang melimpah. Fadhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam binisfi mali. Aku ambil separuh harta tersebut dan aku berangkat menuju Nabi SAW, diberikan kepada beliau. Nabi bersabda, "Madza abqaita li ahlika ya Umar?" Wahai Umar, kau sisakan apa buat keluargamu, anak dan istrimu? Kau bawa harta yang banyak. Umar mengatakan, "Mithlahu ya Rasulullah." Sama seperti itu wahai Rasulullah. Karena diparuh 50% buat Nabi, 50% ditaruh di rumahnya. Setelah itu datang Abu Bakar bijami'i amwali. Datang Abu Bakar dengan seluruh harta yang dia miliki. Diberikan kepada Nabi SAW. Umar separuh, Abu Bakar seluruh dikasih. Nabi bertanya, "Madza abqaita li ahlika?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Jawaban orang yang memiliki tauhid dan tingkat tawakal yang tinggi. Abu Bakar mengatakan, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku sisakan bagi mereka, aku tinggalkan bagi mereka Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Mendengar itu Umar mengatakan, "La asbikuka abada." Aku tidak akan mampu mengungguli engkau wahai Abu Bakar. Begitu pula para sahabat yang lain di dalam bergegas menjalankan amal ketaatan, tidak melihat masa dan waktu. Pada peperangan Badar di tahun 2 Hijriah, peperangan pertama, ketika orang-orang kafir ingin menyerang kaum muslimin di kota Madinah, mereka menghadang. Dan Nabi SAW di atas kudanya mengompori para sahabat, membaca semangat mereka sambil mengatakan, "Kumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard." Wahai para sahabatku, bangkitlah kalian, berdirilah kalian kepada surga yang jauhnya seluas langit dan bumi. Mendengar ucapan tersebut, seorang sahabat yang bernama Umair ibn al-Humam al-Ansari al-Khazraji, satu di antara sahabat dari penduduk kota Madinah, mendengar ucapan Nabi SAW, beliau mengatakan, "Bakhin-bakh." Bakhin-bakh ini merupakan bahasa yang lama yang digunakan litajub untuk menunjukkan sebuah kekaguman, takjub, keheranan. Zaman sekarang mungkin wow, hebat. Bakhin-bakh, jannatul ardu as-samawat wal ard, sungguh hebat, wow, surga yang luasnya sejauh langit dan bumi. Nabi SAW bersabda, "Wa anta min ahliha." Wahai Umar, engkau termasuk daripada penghuninya. Fa akhraja tamarat min jaybi. Umar ibn al-Humam mengeluarkan kurma dari kantongnya, dari sakunya yang dijadikan perbekalan. Dan ini di bulan Ramadan, pada tahun 2 Hijriah, peperangan Badar, pada tanggal 7 Ramadan. Umair ibn al-Humam al-Ansari mengeluarkan kurma dari kantongnya yang dia bawa untuk perbekalan. Fa'akala minha. Kemudian Umair makan dari kurma tersebut. Lantas dilihat kurma itu di tangannya, sambil mengatakan, "Innaha lahayatun tawila." Sungguh kehidupan ini akan semakin panjang kalau aku menunggu sampai habisnya kurma ini. Fa'alqa biha, kemudian Umar melemparkan kurmanya. Wa taqala fi shufufil adu, dia masuk ke tengah-tengah barisan orang-orang kufar musyrikin yang datang dari kota Makkah. Wa qatala wa qatila, dia pun bertempur dan berperang. Dan beliau wafat dalam keadaan syahid sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, engkau termasuk dari penghuninya. Innahum kanu yusyari'una fil khairat. Mereka adalah kaum yang senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa nusalli wa nusallim ala rasulina al-mustafa wa nabiyyina al-mujtaba sallallahu alayhi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyar al-hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan berkah. Para salaf, di antaranya Mu'alla ibn Fadl, beliau berkata, "Kanu yad'una sittata ashhur ala an yablughuhum Ramadan." Dahulu mereka senantiasa berdoa selama 6 bulan agar supaya mereka diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa masuk di bulan Ramadan. Wa yad'u sittata ashhur an yataqabbala minhum. Dan setelah keluar dari bulan Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan agar amal-amal ibadah yang mereka lakukan di bulan tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, Ramadan telah pergi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hayyul Qayyum masih ada dan kita tidak menyembah Ramadan. Oleh sebab itu, yang pertama, bagi kaum muslimin yang menjalankan ibadah salat 5 kali sehari semalam sesuai dengan waktunya di bulan Ramadan, selepas dari bulan tersebut hendaknya terus istiqamah menjalankan salat secara berjamaah, di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Law ya'lamun nas ma fi an-nida'i was-saffil awwal." Kalau seandainya umat manusia tahu apa keutamaan yang ada pada azan dan saf pertama, "Walam yajidu illa an yastahammu lastahammu alayh." Kalau seandainya mereka tidak bisa mendapatkan saf pertama melainkan harus dengan mengundi, maka mereka pasti mengundi karena mereka mengetahui keutamaannya. Dan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Khairu shufufir rijali awwaluha." Sebaik-baiknya saf bagi seorang laki-laki adalah yang pertama, "Wa sharruha akhiruha." Dan yang paling jelek adalah yang paling terakhir. Maka senantiasa kita istiqamah selepas bulan Ramadan menjalankan ibadah salat, jangan sampai dilalaikan, apalagi sampai keluar waktunya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam dalam Al-Qur'an, "Fawailun wail," merupakan nama neraka. Dalam riwayat yang lain, "Wadi fi jahannam," lembah yang dalam di dalam api neraka jahannam. Bagi siapa? Bukan peminum arak, bukan para pezina, bukan para pemakan riba, bukan kepada para pendusta. "Wailun lil musallin," neraka wail bagi orang-orang yang mengerjakan salat. Lihat apa? "Alladzina hum an salatihim sahun," yang mereka mengerjakan salat dalam keadaan lalai, di akhir-akhir kan sampai keluar dari waktunya. Ini yang salat melalaikan dapat neraka wail, apalagi azab bagi orang yang mengerjakan salat. Maka ini perlu dijaga, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan kita masih punya puasa-puasa yang lain selepas Ramadan. Di antaranya puasa di bulan ini. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Man shoma Ramadhana wa adba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka ibaratnya dia puasa selama 1 tahun penuh. Allahu Akbar. Tambah 6 hari, ibaratnya Anda diberikan pahala berpuasa 360 hari non-stop. Begitu pula perkara yang kedua, apabila Anda ada yang memiliki hutang puasa, secepatnya diqadha. Sebelum datang Ramadan yang akan tiba, dan Anda tidak memiliki uzur, maka Anda mendapatkan dosa. Karena hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk dibayar. Baik itu yang berbuka karena safar, atau sakit, atau wanita dalam keadaan haid dan nifas, atau wanita yang dalam keadaan menyusui dan hamil. Selekasnya untuk diqadha selagi mereka mampu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, selepas ini kita akan mendatangi musim-musim haji. Maka barang siapa yang mampu materi maupun fisik, jalani ibadah suci ini. Sungguh kita heran, kewajiban cuma sekali seumur hidup, orang kaya raya merasa tenang dan dia belum menjalankan ibadah haji. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha qad kataba 'alaikumul hajja fahujju." Allah telah menuliskan, mewajibkan kepada kalian haji, maka hajilah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man arada al-hajj falyata'ajjal." Yang mau menjalankan ibadah haji, hendaknya bersegera. "Fa innahu la yadri madza ya'ridu lah." Karena dia enggak tahu apa yang akan datang merintanginya. Maka yang mampu menjalankan ibadah haji. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagi orang-orang yang memiliki harta, dan sudah wajib untuk mengeluarkan zakat lepas bulan Ramadan, sudah sampai nisab, sudah berjalan 1 tahun, dan belum dikeluarkan, jangan sekali lagi diakhirkan. Cepat keluarkan sebelum kematian menjemput Anda, sehingga keadaanmu sama seperti yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. وَأَنْفِكُ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. Keluarkan infak, keluarkan zakat, keluarkan harta sebelum datang satu masa kematian menjemput kalian. Anda belum mengeluarkannya, sehingga engkau akan mengatakan, "Rabbi, lata akhattan ila ajalin qarib." Ya Allah, takutkan sedikit saja umurku. Menyesal. Sudah tidak ada gunanya. Takutkan sedikit saja umurku. Fa'afatat wa'am minas salihin. Sehingga aku bisa mengeluarkan sadaqah, zakat. Dan aku menjadi orang yang soleh. Maka yang sudah wajib bagi mereka, jangan sampai diakhirkan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bagi orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam hutang piutang untuk membeli pakaian sebelum mudik, sebelum safar, sebelum haid. Lepas bulan Ramadan, kalau sudah datang jatuh tempo, bayar hutang piutang Anda. Karena Nabi alaihi salatu wassalam, kalau didatangkan jenazah di hadapan beliau, yang pertama kali ditanya, "Hal taraka qada'an?" Apakah orang ini meninggalkan hutang? Kalau sahabat mengatakan, "Enggak ada ya Rasulullah." Tapi kalau mereka mengatakan, "Ada ya Rasulullah," Nabi bersabda, "Sallu ala sahabikum," kalian salat sendiri. Ditinggal oleh Rasulullah. Tidak mau mensolati orang yang wafat dalam keadaan memiliki hutang. Bahkan dalam riwayat yang lain, suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam didatangkan jenazah yang memiliki hutang 2 dinar. 1 dinar 4 jaramat warubu, 4 1/4 gram. 2 dinar berarti 8,5, kurang lebih 5 juta rupiah uang zaman kita saat ini. Nabi alaihi salatu wasallam berpaling. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, "Ana lah ya Rasulullah, aku yang akan membayarnya wahai Rasulullah, itu menjadi tanggunganku." Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam baru mau mensolati. Apakah sampai di sini tidak? Keesokan harinya bertemu dengan Abu kepada, hal qadait, apakah engkau telah membayar hutang orang yang kemarin? Abu Qatadah mengatakan, "Na'am, ya Rasulullah, aku sudah membayar hutangnya." Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-an baridat jildahu." Saat ini kulitnya menjadi dingin. Berarti orang yang wafat dalam keadaan punya hutang piutang, kulitnya panas sampai dia bayar hutangnya. Dan ancaman ini lebih besar bagi orang-orang yang hutang punya niat untuk mengambil uang tersebut dan tidak bayar. Azabnya lebih besar. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ayyuma rajulin istadana dainan?" Siapapun orangnya yang berhutang, wa huwa la yuridu an yu'tiya, dan dia sudah ada niat, tidak ingin untuk membayar uang tersebut, dia ambil uangnya. Famat, kemudian dia wafat. Laki Allah, maka dia akan bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa alaihi sariq, dan statusnya adalah pencuri, statusnya adalah sariq. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita istiqamah di dalam menjalankan berbagai amal kebaikan selepas bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima berbagai macam amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan tersebut. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة